curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya wis, anggere Rika cokan nginep nang hotel nyong ngandel bae Kang. Rika wong sugih, Rika wong anak, Rika wong pirang-pirang dunyane. Lah kaya nyong jajal, boro-boro nginep nang hotel, nginep nang kancane bae ora tau deh. Tapi ya kepri maning. Lah siki iso rasa dibahas mengenai Rika turun nang hotel utawa nyong turun nang kancane nyong. Sing jelaskan cerita wong loro nginep nang hotel. Wong loro lanang wadon, sing lanang jenengane Blewuk, sing wadon jenengane Blorok. Wis kaya daram, Bok. Sekarang kelepek bae, mbok lemeng kok ngono Amerika lah ya. Njajal teliki kaya ngapa ceritanya, yuh. Blorok dan Blewuk nginep di hotel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa ngapain kaya? Wong hotel kok aku buruan sepi banget iki. Priwe sing karep-karepe udah pada buka hotel ya? Waalaikumsalam. Ala nah wonge ya. Ngadeg Kang ngajak tongkrong bae kae kuwi ora patut. Terawangan jaga hotel ane tongkrong bae. Lambene mantan sopan, Mas. Yen nyus ngadeg ya. Wah, wis ngadeg. Ya, Mister Kuntret Rika ya. Mulane Kang. Ari kerja kuwi gak wae grang dari keton dhuwur kae kuwi ora ndek banget mlasem Rika ya. Yen nyong pesen kamar nyong ki ana apa ora sing kosong. Kamar kosong, anak. Kamar mandi. Kamar mandi, kamar go turu, Kang, go turu. Oh, go turu ya, anak. Tapi ya gue fasilitasnya orang lengkap. Saya orang lengkap ke bawah fasilitasnya yang badan beres. Orang-orang gonturunnya apa ke bawah? Gonturunnya tayana, AC yana. Tapi orang-orang kamar mandine. Jadi kamar mandine kena terpisah. Nang luar ruangan karena kena nang sawah ke. Aduh saya nang sawah. Nang sawah nih gelem. Orang gelem ya nang kali karena sebelah lor. Aduh saya nang kade. Gara nang kade isi orang gelem maning kena nang ruang tengah nang akuarium. Ngana di kamar kamar. Gua aduh siap nora papa. Rila banyak rila. Saya hotel jadi kayak teman. Mantap kamar mandi buru nana. Dari kan nang kena nuar patu. Siapa nuar turu? Ya turu tapi aduh desit. Ke atus disit gari turu. Apa turu disit gari atus mandi besar ya. Rikarep ngapa ge Kang nginep-nginep nang kene ge ora tau ne ge. Kayong mandan mencurigakan ge mana gawat cewek mani ni kacan. Kie bojone nyong Mas, kie bojone nyong ge. Surat nikah ge diwaca ge. Blewuk dan Blorok ge Blewuk jenengane nyong, Blorok jenengane bojone nyong. Bojone nyong sing resmi kie kie kie. Wah, dadi gue sing resmi apa? Lah sing wingi nane ning wingi minggu wingi ke sapa kae. Aja seru-seru kae kumpet kurang ajar kok ya. Kok kok bojone nyong. Lah, krungu ya beneran kok rek dipegat gari bojo karo nyong kan penak, Mbok. Alam pelayan hotel kok kaya kuwe nantang gelut karepe kok ya. Pantesan kegemian hotel iki ora sugi-sugi. 10 tahun ora apa kembangan, kamar isi loro bae. Alah sore-sore mel arep nginep apa ora ki? Wis ngene, kuncine. Ya kuncine, kamar si nomor 87B, ajak lalen, cek sasar. Kok kadar kamarku loro beko, nomornya butuh 87 iki kan. Hotel lah ngono hotel loro patut kae iki iki. Duh. Priwe turune marem apa ora membengi? Lah marem-marem ke priwe, crocoh ngerti ora? Bocor kayak piane, hotel kok kayak gini, piane pada crocoh, pengilone pecah separo, kasur ya kayak ketinggine, wedang bening maning jentuh, tuh priwe jane. Lah sore sore emel, kira tambah sewengi maning apa? Tambah sewengi maning nak kene, ala sore. Gojes kon nginep nang kene maning. Oh kayak gue tadi habis mandi sepah dibuang Rika ya. Ya wis ora apa-apa tak tambani nyak-nyakane Rika. Tapi si Rika bayar dipit kayak nginep sewengi nang kene ge. Bayar gampang, sing penting ora usah larang-larang. Pengen hotel kayak gini aja larang-larang. Udah anu, dirgani kayak hotel internasional. Ala wis gari manut bae, ngene 350.000. Pira? 350.000, hitung-hitungane ge, sewengi. Wong loro. Wong loro 350.000. Rika ngawer gas no petak platok apa kepriwe Rika? Wong hotelnya bakal iki kok 350.000. 350.000 kuwi kelas hotel berbintang 5, Kang. Ki buru-buru berbintang 5. Trik ikan mbek tembelek ayam tok isine. Kae mbok ora ngadol iso jendela ya kae kae semindel wedhuse kae. Tene iki Hotel 500.000. Iya, iya, nu hotel internasional, Pak. Hotel kelas internasional. Cembreng kupingnya. Hotel internasional, fasilitasnya lengkap. Kecuali kamar, pancen kaya-kaya nane. Tapi fasilitasnya nangkanya gue lengkap. Orang ketang kamarnya kur loro. Tapi ya, diskotik anak nang buritan. Ya, kolam renang ya, abak nang buritan. Ruang rapati ya, anak. Kelasnya kelas internasional. Dadi regane gue 350.000 sewengi. Pokoknya ini aku tuh bayar 350.000. Orang gelem bayar maring polsek bareng ayo. Dene kayak gue. Ya wis 350.000 miki ya. 350.000. Kosih tak teliki dompet nyong ana apa ora. Orang nane bojone tinggal kene. Gimana naso di ngomong jajal. Orang ngerti kan ya. Ge nyong di tangan loro nyong. Tangan-tangan rumah sakit. Tangan kewe kuburan. Milih di kan jajal. Terus kerwe bakal ngomong. Ya bisa orang saya didawak-dawak. Nah perkaranya lah. Bayar bayar turun 150.000 ini. Nyeh 100. Dari 100 tok 100 100.000. Sorry temen 150.000. Ya jaga masalah kue pak. 150.000 masa bayar 100.000 tok. Jadi kurangnya pira kurangnya 250.000. Ge ringok na Rika kudune bayar maring nyong 250.000. Loh, ini dadi nyong sing kon bayar. Kok Rika sing nginep nang hotel nyong malah nyong kok dadi sing kon bayar karepe priwe Rika. Sabar dhisik. Sabar dhisik. Sabar dhisik pake. Mau nyong kon bayar pira iki turu sewengi iki? 350.000. Nang apa dadi bayar nyong larang banget 350.000. Loh, ki fasilitasnya lengkap, ana kolam renang, ruang rapat, diskotik apa barang. Siki masalahnya nyong mambengnya orang nganggo fasilitasnya hotel kia kang. Nyong kur turu trok mambengnya kene. Tapi Rika kudu tetep bayar 350.000. Ke tarife wis tarif internasional. Yang nyetek bayar 100.000. Kurang 250.000 mas. Utang Rika 250.000 maring nyong. Lagi utang kang di gue. Mambengi Rika ngaseng gatengan bojone nyong. Mambengi bojone nyong disengi turu narika bok. Disengi turu barang kamar Rika bok. Ora, sumpah ora. Nah, kia masalah ya. Sing penting ya, nyong wis memfasilitasi. Sing penting nyong wis menyediakan, wis memberikan kesempatan. Perkara narika fasilitasi tinggu apa ora, perkara bojone nyong tinggu apa ora. Ya ora urusan Rika tetep bayar 150.000. Modar para kelam bene. Oh, dadi balas dendam piye? Ampret kepancen. Curang mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.